Sayang, aku kangen nih. Ketemu yuk. Tapi bohong. Dahulu kau jadi kekasihku, setulus hati aku mencintaimu. Dahulu kau menjadi milikku, segenap jiwaku menjaga dirimu. Dan dulu kau jadi kekasihku.